Cintaimu lebih dari nyawaku. Apabila aku jauh darimu, aku takkan pernah bisa menyisakan cinta semua tentang kita. Maafkan diriku, oh sayang. Cintaku padamu takkan menghilang. Ku berharap dirimu untuk bersabar menunggu cintaku yang sedang berjuang. Cinta ini yang harus ku perjuangkan untuk dirimu, orang yang aku sayang. Langkah kaki ini yang terus mencari hatimu yang ingin aku miliki. Percayalah yang ku ucap ini tulus dari hati, bukannya puisi yang kurang rangkai. Maafkan aku sayang, kadang ku kesilapan mengucap kata kasar di depanmu. Cintaimu lebih dari nyawaku. Apabila aku jauh darimu, aku takkan pernah bisa menyisakan cinta semua tentang kita. Sungguh tega engkau tinggalkanku demi pria sejati kamu. Ku tak menyangka kau seperti itu, memperlakukanku ibarat sang babu. Ku terima sekarang kau pergi dengan cinta sejati hati. Apa kabar sekarangmu, oh kasih, setelah kau menyakiti hati. Ku mencintaimu lebih dari nyawaku. Apabila aku jauh darimu, aku takkan pernah bisa menyisakan cinta semua tentang kita.